Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sekian kenikmatan kepada kita semua, terkhusus kenikmatan yang ada pada malam hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu at-tafaqquh fid din, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan faedah-faedah yang terkandung pada hadis yang keempat, dan kami sangat mengharapkan kepada seluruh santri untuk pertemuan berikutnya menyetorkan hadis ini. Itu juga hadis-hadis sebelumnya yang singkat insyaallah. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan ke hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Undahtul Ahkam, yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yahtasilu min, wali muslimin, la yahtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian itu buang air kecil di tempat air yang tergenang, alladhi la yajri, yang tidak mengalir. Thumma yahtasilu min, kemudian setelah itu dia mandi di tempat itu. Wali muslimin, dalam lafadz al-Imam Muslim disebutkan, la yahtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun, janganlah salah seorang dari kalian mandi di tempat air yang tergenang dalam keadaan dia junub, ya, memiliki hadas besar. Ini hadis yang dibawakan oleh muallif ya pada hadis yang kelima ini. Dan insyaallah taala nanti akan banyak pelajaran yang bisa kita petik ya dari pelajaran fikih dari hadis ini. Secara umum ya, hadis ini naam menjelaskan kepada kita tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita buang hajat ya di tempat air yang tergenang. Nah, tempat air yang tergenang yang tidak mengalir. Ya, apakah itu buang ya air kecil yang disebutkan di sini, lebih-lebih buang air besar Ya, di antara illah yang disebutkan oleh para ulama, nanti yang disebutkan oleh syarah di sini, kenapa kita dilarang buang hajat, buang kotoran, apakah itu buang air kecil ataupun buang air besar di tempat air yang tergenang tidak mengalir, karena itu akan ya mengotori ya air tersebut, ya mengotori air tersebut, karena najis tersebut, kotoran-kotoran itu tidak akan hilang, dia akan berputar-putar di situ saja. Ya, lebih parah lagi kalau sumber air itu, air yang tergenang tadi, sebagai sumber air yang digunakan oleh manusia, ya, sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, ya, mengambil air minum misalnya, atau untuk memasak. Nah, maka ini, ya, alasan yang lebih besar lagi, ya, seorang dilarang untuk buang hajat, buang kotoran, na'am, di tempat air yang tergenang, karena ini akan mengotori air tersebut, ya. Kemudian gharibul hadis, lafadz-lafadz asing yang disebutkan dalam hadis ini. Di sini sebagaimana yang kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, nah, di antara metode syarah, ya, nah, menjelaskan hadis ini yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, ya, sebelum beliau menyebutkan faedah-faedah dari hadis ini, beliau menyebutkan lafadz-lafadz asing yang disebutkan dalam hadis ini. La yabulanna, janganlah sekali-kali, ya. La di sini la nahiyah. Nah, dalam istilah ilmu nahwu, la nahiyah di antara amalannya adalah menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. La yabulanna. La nahiyah, la di sini la nahiyah. La yang maknanya larangan, jangan. La itu ada dua setidaknya. Ada la nahiyah, maknanya jangan. Ada la nafiyah, maknanya tidak. Bedanya kalau la nahiyah menjazmkan, kalau la nafiyah tidak menjazmkan. Wal fi'lu majzumul mahalli biha. Dan fi'il yang jatuh setelah la nahiyah di sini, itu majzum, kedudukannya adalah majzum. La yabulanna, hanya saja di sini dia mabni. Sebagaimana yang na'am telah dipelajari oleh sebagian, ya, apabila na'am fi'il mudhari' bergabung dengan nun taukid, apakah nun taukid khafifah yang ringan atau yang berat, thaqilah, maka dia mabni, ya, maka dia mabni. Wa hurika bil fathi, dan diharakati dia dengan fathah, la yabulanna, asalnya itu ya yabulu asalnya, kemudian diharakati fathah ya bulanna. Kenapa? Litisolihi binuni taukid athaqilah, karena dia bergabung, bersatu dengan nun taukid thaqilah. Di sini ada nun tasdid, ya, nun taukid, ya, maka dia mabni, ya, di atas fathah. Jadi di sini larangannya sangat kuat, ya, yang pertama adalah nahiyah, yang kedua ditambah lagi nun taukid, betul-betul melarang Rasulullah. Bukan sekedar melarang saja, ya, tapi betul-betul melarang. Jangan, ya, jangan sekali-kali, ya, kalian, nah, buang air kecil, lebih-lebih buang air besar, buang air kecil saja dilarang. Nah, ya, dilakukan di tempat air yang tergenang, yang tidak mengalir. Kemudian yang kedua, lafaz asing berikutnya dalam hadis tersebut, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, tafsirud daim. Ini adalah penjelasan dari air yang tidak, ya, air yang diam, maksudnya adalah air yang tidak mengalir. Wa huwal mustaqirru fi makanihi kal ghadran fil bariyah, ya, seperti, yaitu air yang tetap di tempatnya, kal gudran, seperti yang ada di panci-panci atau bejana-bejana, ya, di daratan, atau seperti kolam-kolam, ya. Nah, gudran ini bisa diartikan kolam atau seperti empang, ya, yang tidak mengalir. Nah, fil bariyah, di daratan. Awil mawarid, atau sumber-sumber air, atau sumber-sumber air. Kemudian lafaz asing berikutnya yang ketiga, thumma yaghtasilu fih, kemudian dia mandi di sana. Sudah dia kencing di situ. Dia buang hajat di situ, mandi juga dia di situ. Namun lebih dilarang lagi. Ya, khawatir ya menimbulkan penyakit. Ya. Bi raf'il fi'li 'alal mashhur. Ini dengan merofa fi'il menurut ya bacaan yang paling masyhur. Ya. Dibaca marfu thumma yahtasilu. Naam. Wal jumlatu khabarun lil mubtada'in, dan ya kalimat itu sebagai khabar mubtada, takdirhu, takdirnya adalah huwa yahtasilu min, huwa mubtada'nya, yahtasilu min ini khabarnya, khabar berbentuk jumlah fi'liyah. Wa jumlatul mubtada wal khabari mahalluha al jazmu, dan jumlah mubtada khabar ya kedudukannya jazm, ya atofan ala la yabulanna, sebagai atof ya dari fi'il la yabulanna. Lafaz asing berikutnya la yahtasil, ya dalam riwayat Imam Muslim, la yahtasil, ya janganlah seseorang dari kalian itu mandi, majzumun lafdhon, ya bila nahya, dia jazm secara lafad, ya jazm dengan sukun, ya li'annahu in fi'lil mudhari' sahihul akhir. Ya, kemudian yang kelima, lafaz asing berikutnya wa huwa junubun al jumlatu fi mawdi'i nasbin alal hal, ya wa huwa junub di sini jumlah ismiyah, kedudukannya nasab sebagai hal, ya dalam keadaan kalau diterjemahkan, jangan dia mandi di tempat air yang tergenang yang tidak mengalir dalam keadaan dia junub. Nah, ini lafaz-lafaz asing yang disebutkan oleh syarih di sini. Kemudian disebutkan di sini al makna al ijmali, makna secara global hadis ini. Sebagiannya telah kita singgung pada sebelumnya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil baul fil ma'id daim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya umatnya, melarang manusia untuk buang air kecil di tempat air yang diam, yang tidak mengalir, alladzi la yajri. Kal khazanati was-suharij, seperti khazanat, penyimpanan-penyimpanan air, ya seperti bunker-bunker. Ya. Nah, maka tidak boleh kita ya kencing di situ. Ya. Karena airnya tidak mengalir. Lebih-lebih air itu dimanfaatkan oleh manusia, apakah untuk mandi, mencuci, atau untuk minum, memasak. Ya, ini akan menimbulkan azza, yang menimbulkan ya gangguan, yang merugikan orang lain. Wassuharij, begitu juga tangki-tangki yang berisi air. Wal gadran fil falawat, atau di kolam, ya, atau seperti empang, ya. Nah, fil falawat, di lapangan terbuka. Wal mawaridil lati yastasqi minhan nasu li'alla yaluthaha alaihim wa yukrihaha, atau di sumber-sumber air di mana manusia mengambil air dari situ, ya tujuannya apa, ya agar tidak mengotori air tersebut, sumber-sumber air tersebut, ya dan menimbulkan kebencian dari manusia. Ini diantara tujuannya. Ya kenapa seorang dilarang na'am untuk buang hajat di air yang tergenang? Ya karena akan mengotori air tersebut. Ya, karena najis tersebut atau kotoran itu tidak akan lari kemana dia, akan berputar-putar situ saja. Sehingga ya mengotori air tersebut. Ya, dan ini akan menimbulkan ya kerugian dari manusia yang lain yang memanfaatkan air tersebut. Kama anna hadhil fudulat, ya, anna hadhil fudulatil kudratah sababun fintisharil amradil fattakah. Sebagaimana, ya, zat-zat ini, kotoran-kotoran ini, tambahan-tambahan yang kotor ini, ya, dari na'am kotoran yang kita buang di situ, itu sebab ya tersebarnya berbagai macam penyakit yang tersebar, ya. Biasanya penyakit itu ada sebabnya, ya, ada sebabnya biasanya. Mayoritasnya ada sebab. Biasanya penyakit itu muncul karena kurang bersih, ya, karena kurang bersih. Orang kena penyakit gatal, biasanya ya mungkin mandinya nggak pakai sabun, ya, atau jarang mandi. Apalagi ya kalau mudah keluar keringat, ya mungkin pula bajunya nggak ganti-ganti, ataupun ganti seminggu sekali, ya. Sakit gigi juga begitu juga, ya, biasanya mungkin jarang sikat gigi, ya. Nah, dan sebab-sebab yang lainnya, mayoritas, ya, karena seorang itu kurang menjaga kebersihan. Nah, begitu juga dalam hadis ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia buang kotoran, buang hajat di tempat air yang tergenang, di antara ya hikmahnya, di samping agar tidak mengotori air tersebut, ya, dan merugikan manusia, tujuannya pula di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, ya, agar tidak tersebar berbagai macam penyakit, ya, agar tidak tersebar berbagai macam penyakit, penyakit kulit biasanya itu, air yang digunakan untuk mandi, ya, itu tidak bersih, ya, tidak bersih. Insya Allah kalau air itu bersih, jarang kena penyakit kulit. Ya, seperti orang-orang gunung, airnya jernih, bagus, ya, mengalir. Nah, orang yang banyak terkena penyakit kulit, ya, biasanya menggunakan air yang tidak baik. Kama naha anil ikhtisali bi ghamsil jismi aw ba'dihi fil ma'il ladzi la yajri. Sebagaimana pula dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang menyentuhkan jasadnya atau sebagiannya, ya, di air tersebut yang tidak mengalir. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Minimalnya itu mengotori air itu. Ya. Biasanya kalau kita mandi, nah, di tempat kubangan-kubangan air, ya, minimalnya kalau kita tidak kencing di situ, ya, minimalnya itu ngotori air, ya, mungkin lumpur-lumpur atau tanah-tanah yang ada di bawahnya itu naik ke atas, naik ke permukaan, ya, minimalnya mengotori. Hatta la yukrihahu wa yuwassikhahu ala ghairihi, agar tidak membuat kebencian dan mengotori atas yang lainnya. Bal yatanawalu minhu tanawulan, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. La siyama idza kana al-muhtasilu junuban fannahi ashad. Lebih-lebih kalau orang yang mandi itu dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Ya, maka larangan di sini itu lebih keras lagi. Kemudian kita mengadip di sini, fa in kana al-ma'u jariyan fala ba'sa minal ikhtisali fihi wa tabawuli. Maka adapun apabila air tersebut mengalir, ya, seperti sungai atau yang lainnya, air terjun misalnya, maka tidak mengapa, ya, bagi seorang untuk mandi di situ dan kencing di situ. Ya. Tapi disebutkan di sini oleh mu'alif, oleh syari di sini, ma'anal ahsana tajnibuhu al-baulah li'adamil fa'idati fi dhalika khasyata talwith wa dharari al-ghair. Ya, bersamaan dengan itu, yang lebih bagus seorang itu menghindari untuk kencing di tempat itu walaupun airnya mengalir, ya. Nah, kalau bisa dihindari, ya. Kenapa? Karena tidak ada faedah, ya, pada perbuatan itu. Ya, khawatir ini membuat kotor dan memudaratkan orang lain. Yang lebih-lebih kalau kita kencing, kalau kita buang hajat, ya, kita ada di hulu buang hajatnya, di hilir ada orang mandi. Ya, biasa ini. Ya, di kampung-kampung biasanya seperti itu. Ya. Di hulu ada yang mandi, di tengah ada yang mandi, di hilir ada yang mandi. Kadang di hilir inilah sering ketemu yang aneh-aneh. Ya, pas nyelam, ya, pas ya keluar ya sudah ada yang lain ya dari hulu. Nah, ini juga bisa membuat ya kotor atau gangguan kepada yang lain. Jadi ahsan kalau kita pengen buang hajat ya ke daratan atau mungkin ke kamar mandi ya lebih-lebih buang kotoran. Ya walaupun ini larangannya nah tidak ya seberat pada hadis ini ya pada air yang tidak mengalir. Kemudian kata syarih di sini ikhtilaful ulama, telah berselisih para ulama ahli fikih. Ikhtilaful ulama'u hal an nahyu lit tahrim awil karahah ala awil karahiyah. Para ulama berselisih ya tentang larangan pada hadis ini, apakah hukumnya haram atau makruh. Ya. Apakah haram atau makruh seorang dilarang untuk buang kotoran, buang hajat di air yang tergenang tidak mengalir. Ya di sini disebutkan la yabulanna. Ya larangan di sini apakah hukumnya haram atau makruh. Ya zahirnya di sini haram, nanti akan disebutkan oleh mu'alif. Fa dhahaba al-Malikiyah, maka ya al-ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat ila annahu makruh, bahwasanya hukum larangan pada hadis ini itu makruh, ya dibenci, tidak sampai haram. Wa dhahaba al-Hanabilah wa Dhahiriyah, dan para ulama dari kalangan al-Hanabilah dan Dhahiriyah ya yaitu ulama, para ulama yang berpatokan kepada zahir hadis, konteks hadis ya. Mereka berpendapat ila annahu litahrim, bahwasanya larangan di sini seorang dilarang buang kotoran, buang hajat ya di air yang tergenang, ini hukumnya haram bukan makruh. Wa dhahaba ba'dul ulama, dan sebagian para ulama pula berpendapat ila annahu muharramun fil qalil makruhun fil katsir. Sebagian lagi merinci ya hukumnya haram apabila airnya sedikit ya, air yang tergenang itu sedikit, dan hukumnya menjadi makruh kalau air yang tergenang itu banyak ya. Ini khilaf yang di kalangan, yang terjadi di kalangan para ulama ya, apakah larangan pada hadis ini seorang dilarang buang kotoran di air yang tergenang itu hukumnya haram atau makruh. Ya, ada juga yang merinci kalau air jumlahnya sedikit di tempat yang tergenang itu hukumnya haram, kalau banyak makruh. Kata syari di sini wa dhahirun nahi, dan zahir larangan di sini yang nampak ya pada larangan ini, pada hadis ini at-tahrimu fil qalil wal katsir, yaitu haram hukumnya baik air yang tergenang itu sedikit maupun banyak. Lakin ya khussu min dhalikal miyahu min dhalikal miyahi al mustajmirah bittifaqil ulama ya al mustabhirah bittifaqil ulama, akan tetapi ya dikecualikan oleh para ulama air yang sangat luas seperti lautan al mustabhirah dengan kesepakatan para ulama, ini dikecualikan ya tidak mengapa karena laut itu sangat luas ya sangat luas sekali. Nam ilah yang ada pada hadis ini ya itu khawatir nah mengotori ya, air tersebut karena dia sifatnya tergenang ya, karena sifatnya tergenang tidak mengalir ya, kotoran itu akan di situ-situ saja ya, berbeda dengan di sungai ya atau di lautan sekalipun ya. Kemudian kata Asy'ari di sini waqtalafu fil ma'il ladzi bila fih, kemudian berselisih pula para ulama ya tentang hukum yang airnya sudah dikencingi pada hadis ini ya, apa hukum airnya ya, apa hukum air yang bercampur dengan najis ya, apa hukumnya. Nah begitu juga dalam hadis ini ya, misalnya ada orang yang kencing buang kotoran di tempat air yang tergenang, lalu bagaimana hukum airnya, apakah tetap suci ataukah jadi najis ya, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Hal huwa baqin ala tuhuriyatihi am tanjusu, apakah dia tetap di atas kesuciannya, tetap suci walaupun bercampur dengan najis, atau dia najis. Ya. Kemudian kata syarih di sini, fa in kana mughayyiran bin najasah fa innal ijma'a mun'aqidun ala najasatihi qalilan kana au katsiran. Maka apabila ya, air tersebut berubah dengan sebab bercampurnya najis, maka sepakat para ulama ya menghukumi bahwasanya air tersebut air yang najis, baik sedikit maupun banyak. Ini rincian yang pertama. Ya. Rincian na'am air yang bercampur dengan najis. Yang pertama, apabila air tersebut berubah ya disebabkan bersentuhan atau bercampur dengan najis, maka sepakat para ulama air tersebut najis, baik sedikit maupun banyak, karena dia sudah berubah. Ya. Dan perubahan di sini ada salah satu dari tiga bentuk. Karena air itu memiliki tiga sifat. Bisa dirasah, bisa dilihat, bisa dirasah, bisa dilihat, bisa dibau. Ya. Air itu memiliki tiga sifat. Ya. Nah, air yang suci dan mensucikan itu ada sifat-sifatnya. Sebagai contoh misalnya air tawar. Ya, di antara sifat yang sangat nampak kalau air tersebut bersih suci, air tawar itu biasanya rasanya tawar. Ya. Kemudian yang kedua, warnanya jernih. Ya. Yang ketiga, biasanya tidak berbau. Biasanya ya. Nah, ini di antara sifat-sifat air. Ya, masing-masing air berbeda sifatnya. Kalau air laut beda lagi. Air laut sifatnya masin. Ya, dan bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun masin. Ya. Karena yang dimaksud dengan air yang tuhur, air itu ada dua jenis. Ya. Ada air yang tuhur, ada air yang tohir. Ya, air yang tuhur adalah air yang memiliki dua sifat. Bersih, suci. Ya, kemudian sifat yang kedua dia mensucikan. Ya, suci dan mensucikan istilahnya. Ya. Zat secara zatnya dia suci, kemudian sifat berikutnya dia bisa mensucikan, bisa mengangkat hadas baik kecil maupun besar dan bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, sebagai contoh air yang tuhur itu na'am seperti air tawar. Air hujan. Ya. Banyak jenisnya. Air gunung, air es. Ya. Mata-mata air. Nah. Begitu juga air laut. Air laut termasuk air yang suci dan mensucikan. Nah, dan di antara sifat air suci dan mensucikan itu dia wahwa bakin ala khilqatihi. Itu air yang sesuai dengan asal penciptaannya. Ya. Air laut bisa digunakan untuk bersuci walaupun masin karena asalnya memang asin. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat yang sering berlayar ya di lautan, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum air laut. Ya, Rasulullah mengatakan tuhuru at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ya, air laut itu tuhur, ya, bahasanya tuhur. Tuhur itu nah maknanya lebih suci dan mensucikan. Ya, tuhuru ma'uhu, airnya suci dan mensucikan. Ya, bisa mengangkat hadas, bisa menghilangkan najis. Ditambah lagi, dikuatkan lagi oleh Rasulullah keterangannya. Al-hillu maitatuh. Dan ya, semua bangkainya halal. Ya, bangkai apa saja yang ada di lautan itu halal selama dia tidak memudaratkan. Ya, sebagian para ulama menyebutkan ya kalau dia memudaratkan mungkin mengandung racun maka jangan dimakan. Kecuali kalau seorang bisa menghilangkan racunnya terlebih dahulu. Ya, bisa menghilangkan racunnya terlebih dahulu, tidak membahayakan bagi dirinya, fadol, silakan untuk ya antum makan apa saja yang ada di air. ya, apa saja yang ada di air. Ya, seperti contoh misalnya yang beracun itu ikan buntal, ya. Ikan buntal itu beracun. Baik yang di sungai maupun yang ada di lautan. Ya, ada sebagian manusia yang makannya ya semamput, ya. Sampai ada yang meninggal beritanya. Ikan buntal di sayurnya pakai santan satu rumah, ya. Satu rumah masuk rumah sakit, ya, sebagian meninggal makan ikan buntal. Ya, maka hukum asalnya tidak boleh kita memakan sesuatu yang memudaratkan kita. Nah, kecuali kalau kita bisa menghilangkan racunnya. Ya, ada sebagian manusia bisa menghilangkan racunnya. Ya, katanya racunnya itu terletak di kepalanya. Ya, kalau dihilangkan kepalanya, insya Allah aman. Nah, begitu juga di lautan ada ular laut. Ya, nah, kalau kita bisa menghilangkan racunnya, silakan. Ya, kaidah yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis tadi. Apa saja yang ada di air itu halal, ya, walaupun dia mungkin menerkam mangsanya dengan taringnya seperti ikan hiu, ya, dia memiliki taring karena dia hidup di air, maka diperbolehkan. Atau dia menjadi bangkai, ya, semua bangkai di lautan itu halal, ya, kecuali ya bangkai yang dilempar di laut tidak halal, ya. Sapi dilempar di laut tetap dah halal, ya, karena bukan asalnya di laut. Nah, hanya saja yang ada khilaf di kalangan para ulama seperti buaya. Ya, buaya ini apa hukumnya? Nah, karena terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, terkadang buaya itu ke daratan. Ya, dia hidup di dua alam, sebagian para ulama menyebutkan seperti itu. Ya. Nah, dia juga memiliki taring dan yang semisalnya. Yang paling jelas dia hidup kadang di daratan, kadang di air. Yang sebagian menganggap buaya tetap haram. Sebagian lagi ya tidak iskal bagi mereka. Sebagian para ulama menyebutkan buaya tetap halal. Ya, karena mayoritas hidupnya itu di air. Walaupun mungkin sesekali ya dia di daratan, tapi mayoritas ya hidupnya itu di air. Jadi dia digolongkan hewan air. Ya, lalu bagaimana sikap kita? Ya, apakah kita boleh makan buaya atau tidak? Ya, terserah, dikembalikan ke masing-masing. Kalau antum berpendapat buaya haram, ya menurut pendapat sebagian para ulama, silakan. Kalau antum berpendapat halal karena dia hewan air, silakan. Kalau masih bimbang pula, ya pilih ayam aja. Ya. Ayam tidak diperselisihkan. Ya, daripada bingung, ya, halal haram, halal haram. Cari ayam aja halal sudah. Nah, jadi ini ya sepakat para ulama bahwasanya air yang berubah ya sifatnya, apakah itu baunya, ya seperti misalnya air parit ya, yang ada di sekitar kita, Pak, insya Allah itu kemungkinan besar 99% itu air yang najis. Ya, baunya sudah beda. Ya, coba antum ya dekati. Ya, kita tidak dekat aja lewat, kadang baunya udah luar biasa. Ya, kadang juga parit itu ada sepiting yang bocor, ada juga orang yang mau ngomong sepitingnya memang dibuka. Ya. Sudah baunya terasa, warnanya juga sudah menghitam. Apalagi rasanya kalau bisa, kalau mau merasakan, ya. Nah, ya dia sudah berubah. Tidak harus tiga-tiganya berubah, salah satu saja. Salah satu tiga sifat air itu berubah dari asalnya, maka dia ya menjadi air yang najis. Dan ini sepakat para ulama. Kemudian kata syarih di sini, wa in kana ghayra maghayyirin bin najasati wa huwa katsirun fal ijma'u aidan ala tuhuriyatihi. Wa in kana qalilan ghayra mughayyirin fan najasah fa dhahaba Abu Hurairah wa Ibnu Abbasin wal Hasan al Basri wa Ibnu al Musayyib wa Tsauri wa Daudu wa Malik ila adami tanjisihi. Kemudian ya rincian yang kedua, kalau yang pertama tadi jelas ya tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada air yang bercampur dengan najis, tinggal kita lihat airnya berubah enggak dari sifat asalnya? Ya, berubah enggak? Kalau berubah dari sifat asalnya, bercampur dengan najis, berarti airnya najis. Kalau tidak berubah, maka tidak najis. Ya, dikembalikan hukum asal. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u tuhurun la yunajjisuhu syai'un." Air itu hukum asalnya suci. Ya, tidak ada yang menajiskan padanya. Itu hukum asalnya. Selama tidak berubah, ya, hukum asalnya dia tetap suci. Ya, berbeda dengan kalau dia berubah. Kemudian kata mualif di sini, dan apabila air itu tidak berubah, disebutkan di sini, ya, dikarenakan bercampur dengan najis dan jumlah air itu banyak, maka sepakat pula para ulama bahwasanya air itu tetap suci. Dan apabila airnya sedikit, walaupun tidak berubah disebabkan bercampur dengan najis, maka sebagian para ulama dari kalangan para sahabat dan yang lainnya, ya, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wal Hasan al-Basri, Ibnu al-Musayyib, wa Thauri, wa Daud, wa Malikun, dan al-Imam Malik rahimahumullah, nah, bahwasanya ya ayat tersebut tidak najis. Wa dhahaba Ibnu Umar wa Mujahidun wal Hanafiyyah wasyafi'iyyatu wal Hanabilah ila annahu tanjusu bimujarradi mulaqatin najasati walau lam yataghayyar madama qalilan mustadillina bi adillatin minha haditsul babi wa kulluha yumkinu rudduha. Dan sebagian lagi para ulama seperti ya Abdullah bin Umar wa Mujahid dan dari kalangan Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah dan Hanabilah menghukumi ayat tersebut tidak najis. Ya, ayat tersebut najis, afwan. Ya. Walaupun sekedar bersentuhan dengan najis dan tidak merubah air itu. Ya, selama ayat tersebut jumlahnya sedikit. Ya, berdalil dengan dalil-dalil yang ada, di antaranya hadis pada bab ini. Ya. Dan semuanya ya dimungkinkan untuk rudduha, dibantah. Nah, diluruskan atau di ya bantah. Wastadalla al-awwaluna bi adillatin katsirah, dan para ulama terdahulu telah beristidlal dengan na'am dalil-dalil yang banyak. Jadi rincian yang kedua yang disebutkan oleh Syarih di sini, Syekh Al-Bassam rahimahullah, tentang hukum air yang bercampur dengan najis dan tidak merubah air. Kalau yang pertama tadi merubah air. Ya, ada air bercampur dengan najis, kemudian air yang bercampur dengan najis tersebut berubah. Berubah dari asalnya, dari sifat asalnya. Maka sepakat para ulama, karena dia sudah berubah, maka airnya tidak suci lagi. Airnya menjadi najis. Rincian yang kedua, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tentang air yang bercampur dengan najis dan tidak merubah air. Ya, dan tidak merubah air. Kalau yang pertama tadi jelas, airnya berubah dari sifatnya. Ya, maka airnya najis. Nah, perkara yang kedua ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, apa hukum air yang bercampur dengan najis dan airnya tidak berubah? Ya. Sebagian para ulama disebutkan di sini merinci, kalau jumlah airnya banyak ya dan tidak berubah airnya, maka air tersebut tetap suci karena tidak berubah dan jumlahnya banyak. Kalau sedikit ya, kalau sedikit airnya najis walaupun tidak berubah. Ya, walaupun tidak berubah. Dan inilah yang dipertanyakan oleh sebagian para ulama. Ya. Dari sisi mana ilahnya? Kenapa air itu jadi najis? Ya, apa karena dia sedikit? Padahal tidak ada perubahan. Ya, padahal tidak ada perubahan. Walaupun sedikit, ya kalau dia tidak berubah, maka hukum asalnya kembali ke asal. Tetap suci. Itulah yang dipertanyakan oleh sebagian para ulama. Apa yang menyebabkan dia najis? Apa karena sekedar dia bersentuhan dengan najis dan jumlah air itu sedikit, itu yang menyebabkan dia najis? Apakah itu? Ini yang dipertanyakan oleh sebagian para ulama yang lain. Seperti yang disebutkan di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti juga akan disebutkan oleh Syarih. Ya. Yang sahih, baik air itu banyak maupun sedikit selama tidak berubah. selama tidak berubah salah satu dari tiga sifat air, maka dikembalikan ke hukum asal, yaitu suci. Ya, yaitu suci. Karena dia tidak berubah, walaupun ada najis yang bercampur dengannya. Ya, walaupun ada air yang bercampur dengannya, walaupun jumlahnya sedikit. Kalau dia tidak berubah, maka kembali ke hukum asal, tetap suci. Berbeda keadaannya kalau misalnya najis itu bercampur dengan air dan airnya berubah dengan sebab najis itu. Maka barulah ya kita terapkan ya rincian pertama yang disebutkan oleh ya syari di sini. Itu sepakat para ulama air tersebut najis, ya. Paham insyaallah ya? Nah. Kemudian disebutkan di sini minha, ya. Kesimpulannya telah kita sebutkan di sini, kita bacakan keterangan-keterangan berikutnya. Minha diantaranya dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama terdahulu tentang masalah ini. Marwahu Abu Dawudah wa Tirmidzi wa Hassanahu. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini, yaitu hadis al-ma'u tuhurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu tuhurun, ya, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia najis, ya. Dalam hadis ini hukum asal air itu suci, ya. Selama dia tidak berubah walaupun sedikit, ya, dia bercampur dengan najis walaupun sedikit, kalau dia tidak berubah dikembalikan hukum asal. Ya, dikembalikan hukum asal, air tersebut tetap suci. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata syarih di sini, wa ajabu an haditsil babi bi anna an-nahya litakrihihi ala saqati wal waridina la litanjisihi. Kita cukupkan dulu karena sudah mau masuk waktu isya, ini belum selesai. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita menutup, sedikit nasihat untuk seluruh santri, ya, untuk memanfaatkan waktu, ya, naam setelah selesai azan. Ya, kemudian pas azan itu kalau bisa, ya, diantara sunnah dari sunnah Rasulullah menjawab panggilan azan, ya, menjawab, ya, kalimat-kalimat yang dilantunkan oleh seorang muadzin. Kemudian setelah itu berdoa, ya, dengan doa naam setelah azan. Dan setelah itu disunnahkan, diantara kebiasaan para ulama ussalaf terdahulu, ya, ketika antara azan dan iqamah mereka menyibukkan diri-diri mereka berdoa, ya. Karena diantara waktu yang mustajab seorang berdoa itu diantara azan dan iqamah. Jadi kami harapkan untuk seluruh santri tanpa terkecuali tidak ada lagi yang keluyuran, ya, ketika azan berkumandang. Ada yang berdiri, ada yang bercanda, ya, antum duduk di tempat antum masing-masing, dijawab lafadz-lafadz azan tersebut, kemudian sibukkan dengan berdoa, ya, bisa dipahami insyaallah, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.